Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fain asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Al ikhwah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di rumah dari rumahnya guna melaksanakan satu kewajiban yang teramat besar, salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmatnya kepada kita dengan diberinya kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu antara maghrib isya ini. Lebih dari itu, di malam ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita kedatangan tamu yang mulia, insyaallah taala akan memberi beberapa nasihat dan nasihat kepada kita. Karena itulah, kepada ikhwah dan akhwat, agar supaya memperhatikan dengan baik, mengambil pelajaran dalam pertemuan singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan nikmat ilmu, amalan, da'wah dan kesabaran kepada kita sampai malakul maut datang menjemput kita, guna mempersingkat waktu. Kepada tamu kita yang mulia, Al-Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Ali Basuki Hafizahullahu ta'ala, kita persilahkan dengan hormat. Baik, Al-Ustaz.